kurakan nu mata ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pamimpin nu jadi bupati nu jadi gubernur wakil gubernur heuh jadi dewan jadi dewan teteh heuh kitu aduh kateuing heh tu kateuing tara tanya kene dina seuseuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teteh heuh teteh ya ya bener heh deukeun nanyakeun teteh heuh kitu teu bisa ngajawab geuring oge atuh lamun heuh naha kieu wae atuh oh perubahan heuh monoton geusar tukang tahu tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele dengan kedele akang saja omong kamari mah ruas jengkol 80.000 sa kilo tetapkan bau sajabat di mahal teh hese alah luar biasa kejadian dunia romantika kahirupan segala jadi di halaman heuh segala jadi nu kadenge mode dewe kamari naon akang kamari aya kejadian naon aya kejadian anu aneh atuh nu aneh kumari akang dewe kerek nabeuh harita teh ka pusaka ratu oh basa tos boboran heuh makane geus boboran pisan karek dua poe lebaran dua poe lebaran harus mudik atuh dewe teh ini teh sore teuing jadi tu teh teu nyaho macet wah total macetna saja jalan de macet dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan hoda karunya kudu hajat meureun dagoan we pasti aya panayagan mah ini teh isuk-isuk dewek mah eta teh sore sonten da biasa lagi sonten jam 4 perbah ledeng deuleum macet bakatin kureuwas karunya kanu hajat teh jorei wah yang ngising sagala karasa gitu wah eta mah aing lulumpatan ka beneran euy naon kan aya sisukan mulah wetan terminal ledeng teh aya di dinya memeh nepi ka sisukan teh deuleu eta podol maksa hayang kaluar usiat atuh perecet teh keur leumbang teh aya usiat teh gede hulu heeh musiat amanya ieu ah lain musiat gede-gede teh modal eh ada gede atuh datang ka susukan teh wah piceuna calana jero teh ada bau atuh dewek teh make calana jero aing geus ngisang aing geus bebersih sup calana panjang diasupan ku calana teu nyaho sakuna ka jejeg barawak teh atuh jadi molongo atuh rugi atuh tuh hirup heeh ngan aing saku soek mah pantek ciri di jero teh ka ciri saku jero datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh di hese di hirupan teh dikitu dikieu kitu hurup dina panas meureun tadina mobil nya dipake wae tadi kabeneran teh aya mobil nyurusuk ni bus nu arah Pamanukan teh ning tarekel kana bus dek teh dasieun kaburitan teh ka pukasar ka ratu bintang murni hayu dina beus tong boro anu diuk nu nangtung teh pasasedek arus mudik dewek kabeneran dina beus mah aya pamuntangan kieu geuning leuhur aya hayu di rem teh beletuk sirah urang teh ka sirah batur eta mah aya copet di tukang yo sulusuk teh kana saku eta aya wae direret ku aing awewe copet teh di teu nyahoeun saku aing molongo soek lempeng pisan geup teh kana bobogaan aing dah eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu jeung HP teh ngarenghap geus ku aing geus kenyetkeun lalu nga SMS eueuh wah didengkeke ku aing pokona teh kak beunang sia copet ku aing sok direret teh awewe paprong-prong beungeut aing jeung copet sok sia mending dicarowokeun copet ku aing abeh pada ngagebugan mending cook nya meureun manehna teh mending nyoo nya teu meunah we nepi ka Pamanukan teh peler aing geus aduh ampun geunah we kitu mah alah ampun teu karasa hareudang alah pengalaman detek. Pengalaman bika kitu da aing. Bika kitu. Alhamdulillah sok aya wae. Alhamdulillah euy sinden jeung rajak kene yeuh sanajan unggal puting. Oh, ngarora. Ieu teh lain tanaga weuteuh, tanaga leuseuh. Leuseuh. Ti. Keur mah panyakit nya radak tamah-tamah buyar tapung. Ti sukan debaran gigian. Eureun. Disangkanya sinden ye kararuat. Alhamdulillah, kuat. Kada nu bareto mah geus karolot. Atuh da geus karolot. Tara diganti ku barudak ngora model kieu ya duh. Geus arompong. Regenerasi. Nya. Nu baheula mah geus arompong. Dalang geus kolot sinen ngarora kene. Iya kan, geus bae kan. Kajurung we ku sinen kan. Ngari hitut dalang jeung hitut sinen beda. Ah, na wae beda sagala. Hayu hitut dalang mah tara kadenge tara. Nah, wae tara kadenge. Apa sok ngahiji jeung kecerek? Kumaha tuh teh? Kadang-kadang heula hitut kita dut cerek. Nyaho-nyaho melanghir urang mah. Hayu hitut sinen mah ngageber. Ngageber kumaha ya? Nah, cara make kitu teh. Wah, ngageber. Jauh-jauh. Mun eta dap sinenna pan sok emok. Heuh, emok. Meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun ka penet ku keuneung nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer ka dupak aduh ampun meureun aya ba teh jaye aduh sorangan ada oke jeung jeung bauna teh itu cenah dua kali ye. Nah, kan mau kedua kali. Dan kedua. Nuh hiji, bau waduk. Nuh hiji. Nuh bau egerin. Ah, mau hiji ini menyaho. Bau kolaborasi, bau ini. Mun ngarang laguna itu sinen. Itu sinen. Itu na dua kali. Dutut breng, dutut breng. Ari hitut ngadurulung. Ya bapa ya. Juga. Barunya mau balik ti Arab. Nah, awak karunya. Kan balik ti Arab ya kan. Ai di Arab nate digawena teh 2 tahun. Oh, kan jadi ya. Supir. Lalaki imah jadi TKI. TKI. Oh. Aku mau usahakan pemajikan mungkin digawe di Arab jadi supir. Supir angkutan onta melulu. Oh, balik ke Lemur. Wah, eta mah pemajikan nasional urang. Nyanya aduh. Boga duit ongko. Yo, duit gede ongko. Kadenge weh ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira nanius? Heeh. Si anu balik di Arab pasti mau duit gede. Sabot keur kacarai nu boga imah. Eta bangsat suluh supe abus. Wah, langsung ke kamar ngebedo-bedo lomari. Bangsat ni ah. Keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cinggal lutra eta bangsat reuwaseun. Ka mana aing lompat ye? Seung ka parego. Kabeneran ne. Para na teh molongo. Terekel ka para. Cicing di para maksudna mah rek ngadaguan hees kan boga imah. Boga imah. Aing nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Heeh, atuh. Oh, eta mah geus da lahar. Jam 9 joger we caritana gatrik. Rere catur nya kan. Oh, cangkang jajamu babalata obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujur na nepi ka tapak bisul wungkul. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teu teureun-eureun. Geur deui we nya. Heeh. Geur deui we nepi ka 3 leurit. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Bu, eta si goblok pira harek hees na ite. Selangkung adan tilebah kadenge. Allah Akbar, Allah Akbar. Lain sholat mereka teh. Ngedekul kene we. Nah, dah isu bagi adan deui. Itu gaya kene adan. Dari tanah ngeus, ya guprak, tanah langkara, kecape. Kayak adan ke kolam Eta salakina ngusapan pamajikan anak. Mama. Amuing. Sayangku, my honey. Darling. Tepangih dua tahun tenepika ulenan kil. Eta bangsat ambak tiluhur. Kumakan. Bari kabur di temrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Bari kabur, bari ngomong kil. Dabudu meh tadi ngadenge. Nyai bojo akang. Nepika ulenan kil. Ambak eta bangsat tiluhur. Bari numrak kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Gobrang. Gobrang beretak kecuah. Lumpat mapai galeng. Ayo geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal tuh kan. Kada mah kesal kada ge kitu. Aduh ampun. Aya teu pikeun. Tai rupa-rupa dongeng ngaralu. Aya aya deui euy nu balik ti Sumatera. Sumatera. Lu balik di Sumatera, rek balik ke Jawa Barat, apa numpak apa peri? Ya, kalau peri. Di Bangkahuni, gini ke Merak. Ke Merak. Numpak apa? Nyebrang, balik, mana tadi ke Jawa Barat? Ada, rek balik. Air di tengah laut, kalau luar temuatan teh, maksudnya merenan hayang nempel pemandangan laut. Dina dek. Ngajajar, dina dek teh. Eta mah keur kitu jojeri teh awewe setengah tuwuh. Kumaha? Tulung. Bapak si horeng kantongna murang ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur tah jeung kuring 5 juta hewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh. Heuh, sarua we jeung modaran maneh da ka laut. Ya heuh. Heuh, nu wani. Wah, gegejeret eta awewe. Nah, datang mah oi aki-aki. Kumakan. Joko ajeleng teh ka laut. Gejehur. Kecepok, kecepok, kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawea. Kumakan teh. Pago eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang, bleng. Beunang eta mangga teh ku si aki teh. Allah, alhamdulillah. Dipedol ka luhur teh salamet. Gor, we surak. Muji eta si aki munang pamuji atoh pan urang mah lamun dipuji teh atoh ya atoh si aki mah amek amek amek kumari akang nyokot kantong tina kantong nyokot bedong dilagar ge bedong wah di kaluhurkeun hidup aki hidup cepat tur teh hebat aki eta aki-aki lain atoh kalah baeun bari bedong dikieu-kieu batuk teh mentong hidup hidup sia goblok sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi.